Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadhal yawmil mubaraki dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah ولا غائبا الا رددته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخرى الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامه مع زمره حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه رزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan harus anda rasakan itu sebagai nikmat. Dan harus kita sadari kalau itu nikmat, yaitu kemudahan yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa berkumpul di acara ini. Acara bersama Rasulullah. Acara agar semakin dekat dengan Rasulullah. Acara untuk mengukuhkan hati, niat dan kerinduan kita untuk kelak berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di majelis hadis Riyadhus Shalihin setiap Ahad pagi. Semoga Allah benar-benar menjadikan perkumpulan ini mukaddimah dan dicatat bahwa kita telah mendaftar dengan kehadiran kita saat ini di majelis ini. Kita sudah didaftar sebagai orang yang kelak akan hadir di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Setiap saat kita bisa mendengar suara beliau, melihat beliau, dan kita dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab baru. Bab istihbabi taqdimil ah. Kitab adab at-ta'am. Kitab adab at-ta'am, kita sudah sampai kepada tata krama di saat kita makan. Indah. Di dalam Islam semuanya diatur agar indah. Dan kalau kita perhatikan bahwa aturan demi aturan itu adalah untuk menjadikan kita menjalaninya itu, menjalani hidup ini semakin indah. Kalau kita perhatikan aturan demi aturan, lalu kita menyadari, maka orang akan menjalani semuanya dengan indah. Sebab semua amalan yang kita lakukan ini memang untuk sambung kepada Allah. Sambung kepada Allah, akan tapi sambung kepada Allah sekaligus kita sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua amalan yang kita laksanakan kalau memang kita benar-benar melaksanakan, disadari kalau perilaku atau amalan yang kita lakukan ini karena kita, karena Allah, kemudian kita meniru Rasulullah, dan kita sadar di saat melakukannya, maka semuanya akan menjadi semakin indah. Kalau kita jujur, karena kita selama ini mengaku, dan semoga ini pengakuan yang sesungguhnya, karena kita selama ini mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sadar makna cinta. Kalau memang kita semua mengaku mencintai Rasulullah dan pengakuan kita ini benar, maka di saat kita diberitahu tentang apa yang dilakukan Nabi, kemudian kita dihimbau untuk mengikutinya, maka kita akan sangat senang dan bergembira jika kita mendapatkan pengetahuan tersebut. Karena kaidah cinta itu adalah bagaimana aku bisa mengikuti orang yang aku cintai. Itu kaidah cinta yang tidak bisa dibantah. Ingin meniru. Bahkan kita akan bangga kalau kita bisa mengikuti dan meniru orang yang dicintai. Ini akan bisa dibaca di siapapun yang mencintai. Seorang anak muda yang cinta dengan pemain bola pun dia akan potong rambutnya seperti pemain bola. Kita bukan urusan pemain bola. Seorang anak gadis yang menggandrungi seorang artis pemeran sebuah film pun, ternyata dia pun berdandan seperti yang dikaguminya dan digandrunginya. Dan dia dengan penuh kebanggaan dan percaya diri di saat meniru itu semuanya. Bagaimana orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tidak pernah berbangga dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jangan-jangan kita tergolong orang munafik. Jangan-jangan kita tergolong orang yang membohong di lidah kita mengaku kita cinta Nabi Muhammad. Berusaha katanya mengakui cinta kepada Rasulullah, akan tapi ternyata kita tidak pernah rindu untuk meniru dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kami serahkan kepada hati masing-masing untuk koreksi diri. Yang jelas pelajaran sudah kita dapat dan Allah yang memudahkan. Kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kita menggunakan tangan kita untuk makan dan minum. Dan kita niati di saat melakukan itu semuanya karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang urusan makan yang pasti kita lakukan, semuanya makan. Ada yang tidak makan? Semua makan dari kita. Tinggal bagaimana makan kita ini yang kepentingan diri kita sendiri di dunia. Jasad yang sehat butuh makan. Sekarang kita sambungkan cara makan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sambung nanti di akhirat dengan Rasulullah. Itu kebutuhan di akhirat nanti. Makan kebutuhan di dunia, tapi kalau sudah kita sambungkan dengan Rasulullah menjadi kepentingan kita nanti di akhirat. Baik, sekarang kita belajar bagaimana kita makan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan tangan kanan iya, tapi lebih dari itu bagaimana? Kitabu Adabit Ta'am, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Berkata musannif, sang pengarang yaitu al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam kitabi Adabit Ta'ami. Kitab, ini adalah bab tentang tata krama di saat kita berada di hidangan makanan. Beliau menyebutkan bab tasmiyati fi awwalihi, bab membaca bismillah di saat kita mau makan. Bab membaca bismillah di saat kita mau makan, fi awwalihi di awalnya. Walhamdi. Dan membaca alhamdulillah, membaca alhamdulillah fi akhirih di akhirnya. Bismillah di permulaan, alhamdulillah di akhir. An Umar ibn Abi Salamah, diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan kepada keridhaan kepada keduanya. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah. Rasulullah mengingatkan kepadaku. Bersabda Rasulullah kepadaku waktu aku malaki makan. samillah, baca bismillah, wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Pendidikan dari baginda Nabi. Dan menjadilah anda semua Umar ibn Abi Salamah, merasa diajak bicara oleh Rasulullah. Samillah, bacalah bismillah di saat engkau makan. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Merasalah kalau kita ini diajak bicara oleh Rasulullah. Dan itulah adab kita dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan sekedar kita menghafal dengan otak kita, akan tapi hendaknya kita merasa bahwa memang saat itu yang diajak bicara adalah Umar bin Abi Salamah. Akan tapi sesungguhnya yang diajak bicara oleh Rasulullah adalah semua orang yang seperti Umar, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Samillah, membacalah bismillah di saat engkau makan. Dan rasakan di saat anda makan membaca bismillah. Itu karena anda mengikuti Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gunakan tangan kanan. Ini adalah amalan-amalan ringan. Cuman yang terpenting adalah amalan itu sambung hati kita dengan Rasulullah. Itulah makna khusyuk. Itulah makna khusyuk. Sudah satu piring selesai, lupa. Oh, belum bismillah. Iya, itu semangat, terlalu semangat. Tidak khusyuk dengan makan, tidak khusyuk dengan Rasulullah. Itu namanya lupa. Lupa. Lupa itu karena biasa. Biasa enggak baca, makanya lupa. Kalau biasa membaca, lupa membaca jadinya. Karena biasa baca. Karena biasa membaca, ya lupa baca. Kan begitu. Biasanya lewat sini, makanya akhirnya belok ke sini karena biasa. Karena lupa membaca, biasa membaca, lupanya baca. Tapi kalau enggak membaca, ini namanya lalai. Membaca bismillah dan rasakan di saat Anda baca bismillah, ini ada keutamaan. Dan jangan Anda remehkan untuk menjalankan satu sunnah Nabi, bisa jadi itulah yang menjadi sebab Anda bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukul biyaminika, dengan tangan kanan. Kemarin sudah kami ingatkan bahwa tidak cukup kita makan dengan tangan kanan kita. Sekarang ditambah, dan tidak cukup kita makan dengan mengucapkan bismillah. Akan tapi ingatkan anak kita, sanak kerabat, santri yang makan dengan kita. Di saat mereka makan, agar mengucapkan bismillah. Karena mengikuti baginda Nabi SAW. Dan makan dengan tangan kanan karena mengikuti Rasulullah SAW. Wakul mimma yalik, kemudian adabnya makan, makanlah engkau mimma yalik, makanlah, ambillah sesuatu yang mengiringimu, yang paling dekat denganmu. Para ulama mengatakan kalau makannya jenisnya satu, kalau makannya jenisnya satu makanan, maka hendaknya yang kamu makan adalah yang paling dekat, bukan tanganmu nyelonong ke tempat yang jauh. Kalau makannya jenis-jenis satu, kalau makannya bermacam-macam jenis, ya enggak begitu. Pas di depannya sambal bagaimana? Hah? Maka wah, ini kul mimma yalik. Saya harus makan yang apa yang ada di dekatku. Akhirnya enggak kesana kemari. Pengen menjalankan sunnah. Sakit perut lah. Artinya, jika misalnya di sini ada sayur, di sana sayur, ya enggak usah ngambil yang jauh. Ngambil yang paling dekat. Ngambil yang paling dekat denganmu. Itu adab di dalam makan. Dan gak cukup, sekali lagi, gak cukup saat kita melaksanakan adab ini. Adab itu bisa menjadi bahasa basi sosial loh ya. Adab itu menjadi bahasa basi bermasyarakat. Orang kafir pun punya adab tata krama. Ada sopan santun, tapi gak ada sambung sangkut pautnya dengan Rasulullah. Beda. Orang kafir juga punya adab. Mereka beradab sebab akhlak itu kesepakatan bersama semua orang. Senang kalau orang beradab. Punya tata cara yang baik. Maka makan seperti itu adalah adab. Cuman kalau tidak kita sambungkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak beda kita dengan cara makannya orang yang tidak beriman. Nah, inilah yang perlu ditekankan adalah membiasakan diri kita dengan Rasulullah. Jadi membiasakan dengan baginda Nabi SAW. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah pisah dari kita. Tidak pernah lepas dari kita. Dan ini yang ringan-ringan saja. Jangan bicara yang berat-berat, puasa setiap hari teramat berat. Makan saja, tapi dengan sunnah Nabi. makan saja tapi dengan sunnah Nabi, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis selanjutnya adalah an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum, kalau salah satu kalian itu makan, maksudnya kalau kamu lagi makan, falyadhkur ismallah, hendaknya menyebut nama Allah, membaca bismillah. Fa in nasiya, ini menunjukkan begitu pentingnya membaca bismillah. Kalau ternyata lupa, ayadhkur ismallahi, lupa untuk menyebut nama Allah, fi awwalihi, di awal makannya. Memang semestinya membaca bismillah di saat dia mau makan, bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Ternyata lupa. Makanya bagaimana ini keindahan yang diajarkan, makannya pun jangan buru-buru. Makanya ada di pondok lomba makan. Oh, makan harus beradab kok dilombakan. Berarti ngebundok makannya. Pernah ada lomba makan? Makan kerupuk lagi ya. Enggak masuk akal nih. Makan tuh beradab, bukan dilombakan seperti itu. Nih bagaimana ini? Ada di Al-Bahjah. Wah, ini panitianya perlu dicambuk. Lomba makan. Hah? Makan itu yang berarti tidak usah dilombakan. Lomba makan enggak pakai tangan, nyosor kayak sapi begitu. Bagaimana ini? Ya. Jadi semuanya hendaknya kalau kita mengadakan acara harus ada niat dan sambung kepada Rasulullah. Bukan hanya asal ramai saja, bukan. Masih bisa kita melakukan banyak hal tapi sambung dengan Rasulullah. Apalagi urusan makan, ini saja Imam Nawawi dalam bab makan ini saja nanti berapa bab. Lomba makan. Bahkan kadang taruhan, kalau kamu habis, saya bayarin. Kalau tidak habis, kamu bayar. Waduh, ini. Jadi yang makannya sampai kekenyangan. Bukan begitu, tidak. Sudahlah, jangan main-main yang menjadikan kita jauh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau traktir, traktir saja. Tidak usah pakai tantang. Kalau kamu habis mie satu kardus, tak bayarin. Awas ya, anak-anak santri. Lakukan sesuatu yang sambung dengan Rasulullah. Bukan asal ramai, asal asik saja. Jadi enggak ada lomba makan, insyaAllah. Beradab makan. Lomba makan itu gini caranya. Kamar ini, besok ada makan bersama di kamar, tapi ada yang datang. Lomba dinilai sunnah nabinya dilakukan atau tidak. Cara makannya bagaimana. Ini baru itu lomba. Membiasakan mereka untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai lupa, karena lomba ya enggak bismillah, enggak ini. Kalau lupa membaca bismillah di permulaan makannya, falyakul, maka hendaknya ia baca bismillah, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah awwalahu wa akhirahu, ditambah awwalahu, membaca bismillah mestinya yang pertama, cuman karena enggak bisa yang pertama karena lupa, ya yang akhirnya. Begitulah Nabi mengajarkan lafadznya, bismillah awwalahu wa akhirahu. Baik, ini yang lupa baca bismillah masih perlu dikejar dengan bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah ini, jangan dihafal yang kedua, nanti niat melupakan. Ini, kalau tiba-tiba lupa baru baca ininya, langsung dihafal, diam, nanti saya akan lupa di pertengahan, baru baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Tapi perlu menghafal, tapi bukan untuk diamalkan ini, biar tidak lupa terus ya. Jadi itu kalau tiba-tiba ternyata kita lupa membaca bismillah, ada untuk mengejar apa yang kita lupa tadi, yang kita tinggalkan, yaitu membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Imam Tirmidhi, wa qala hadis hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Baik, hikmah dibalik ini semua banyak. Hikmahnya adalah menjadi sebab keberkahan makanan. Pertama sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah Nabi, mendapatkan pahala besar. Adapun hikmahnya banyak. Termasuk diceritakan di sini An Jabir radhiyallahu taala anhu. Akan tapi ini adalah urutan kedua. Yang paling penting adalah Anda sadar kalau itu sambung dengan Nabi. Ini. Wa An Jabir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza dakhala rajulu baitahu, kalau ada seseorang, kalau Nabi pakai takbir kalimat rajul, laki-laki itu bukan harus laki-laki. Karena Nabi membiasakan bahwasanya wanita itu hendaknya disembunyikan, tidak dipamer-pamerkan. Jadi Nabi biasanya pakai rajul, rajul al-mar'u dan seterusnya. Ini isyarat bahwasanya memang layaknya seorang wanita itu adalah dimuliakan, bukan untuk dipamer-pamerkan. Tapi maksudnya juga perempuan di sini, idza dakhala ar-rajulu idza dakhaltil mar'atu, sama. Maksudnya juga seorang perempuan. Jika ada seseorang masuk rumahnya, fadzakarallah, kemudian berzikir, membaca, berzikir kepada Allah, ini disambungkan dengan hadis yang lain, yaitu membaca bismillah. Kalau membaca bismillah saat masuk rumahnya, Imam Nawawi mensyarahi dengan membaca bismillah. Kalau orang masuk rumahnya dengan membaca bismillah, inda dukhulihi, waktu masuk rumahnya, wa inda tu'amihi, dan waktu ia makan, berarti bikin bismillah, makan bismillah, masuk rumah bismillah. Qala syaitanu li ashabihi, setan pada ngomong kepada kawan-kawan setan. Setan ngomong kepada teman-temannya, lama bita lakum, waduh, enggak bisa ikut nginep kita di rumah ini. Wala asya, enggak bisa ikut makan kalau begitu. Kenapa? Rumahnya dibacain bismillah. Karena waktu makan membaca bismillah. Kalau ada rumah hantu, enggak pernah bismillah masuk rumahnya itu. Jadi kalau Anda baca bismillah, menjadi setan tidak bisa menginap. Dan yang bersabda Nabi, dan dalam hadis sahih, Nabi bersabda itu benar. Nabi dengan wahyu. Kalau begitu tidak usah ragu lagi, setan tidak ikut nginep. Dikisahkan bahwasanya termasuk sebab was-was di dalam rumah kita ini, karena tidak dibacakan zikir di rumah kita. Itu yang sering dilupakan. Dan kami selalu ingatkan bahwa kalau yang masuk ini adalah pencuri, maka satpam bisa menghalau. Sama CCTV bisa mendeteksi. Tapi kalau setan yang masuk rumah kita, satpam juga tidak tahu. Itu yang menjadikan was-was. Menjadikan kita malas melakukan kebaikan. Menjadikan pengen nyalain televisi. Terus apa lagi? Pokoknya bikin majak hal-hal yang tidak baik. Itu adalah bukan godaan dari yang terlihat, tapi dari was-was syaitan. Dan biasanya rumah, kalau sudah jarang dibacakan zikir, akan muncul godaan-godaan halus dari bisikan-bisikan syaitan. Maka jangan lupa, bacakan zikir di rumahmu. Baca zikir-zikir yang selama ini diambil dari baginda Nabi SAW. Paling tidak dari waktu masuk rumah, bacakan bismillah. Dan tidak tahu kalau kami bertanya, kira-kira berapa persen yang baca bismillah waktu masuk rumah? Mungkin jawabannya apa? Buya, baru sekarang saya dengar, sebelumnya tidak dengar. Nah, kayak gitu ya. Baik, dimaafkan kalau begitu. Tapi nanti kalau masuk rumah harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lakukan. Tidak susah. Yang bikin susah adalah lupa. Lupa. Nah, ini repot kalau sudah lupa. Allah pun sudah tidak bisa nuntut kalau lupa. Tapi permasalahannya hati tidak sambung kalau lupa itu. Ya, Allah tidak akan menuntut orang yang lupa, kan? Rufi al-qalam, Allah angkat hukuman dari orang yang lupa. Baik. Baik, masuk rumah membaca bismillah. Kemudian kami himbau juga agar menghidupkan rumah dengan zikir-zikir yang selama ini disusun para ulama untuk mempermudah sebetulnya. Anda pun bisa mengambil langsung dari Rasulullah, tapi teramat repot. Misalnya saya ingin membawa buku hadis, lalu saya baca, kemudian saya kumpulkan doa-doa Rasulullah. Ya boleh saja, dari Rasulullah itu enggak pakai ijazah juga boleh kok. Cuman, kita terlalu repot kalau begitu. Sudah dikumpulkan oleh para ulama, zikir-zikir yang memang itu sangat kita butuhkan. Seperti ratib, zikir-zikir yang diambil dari Rasulullah, ratibul haddad, ratibul abtas. Itu adalah kumpulan daripada zikir-zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Wiridul latif, waktu pagi. Atau yang kami biasakan tadi sebelum pengajian Wiridul Fatih, itu adalah bacaan ringan 5 menit. Qoratibul Hadad 15 menit, Wiridul Latif 15 menit. Kalau yang Wiridul Fatih 5 menit sampai 7 menit. Paling tidak itu harus kita punya rutin di rumah kita, kita bacakan zikir dan mendzikir yang benar. Itulah menjadikan was-was di hati kita hilang. Setan tidak mengganggu kita. Harus kita baca. Dan kita harus yakini itu. Itu satpam untuk setan itu. Itu yang menjaga setan agar tidak mengganggu kita. Termasuk ini nanti. Kalau masuk rumah, jangan lupa membaca bismillah. Kalau sudah kita baca bismillah, setan bingung. Akhirnya setan nginepnya di gardu itu. Perempatan. Tidak nginep di rumah kita. Karena setan sudah ngawa, lama bita lana, lama bita lakum. Tidak ada tempat nginep bagimu sekarang. Karena apa? Waktu masuk rumah dia membaca bismillah. Dan maknanya seperti, maknanya harus kita yakini. Karena Nabi yang bersabda. Nabi dari Allah. Allah yang menciptakan setan. Allah yang maha tahu. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Kalau masuk rumah lalu dia tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah inda dukhuli waktu masuk, qala syaitanu, setan itu berkata, adraktumul mabita. Kita bisa nginep nih. Kita bisa nginep. Wa idza lam yadhkurillah. Kalau tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah inda tu'amihi waktu makan, qala syaitan berkata kepada kawan-kawannya, adraktumul mabita wal asya'a, kita dapat double, bisa nginep, bisa makan malam. Maka yang sudah biasa makan malam dengan syaitan, ayo kita berubah. Makan malam sama syaitan kita akhiri ya. Mulai hari ini kita tidak akan makan malam lagi dengan syaitan. Kalau orang sering makan malam sama syaitan, perilakunya perlahan-perlahan juga kayak syaitan nanti. Sama suami marah-marah, sama istri kejem. Akhirnya begadangnya bukan untuk memikirkan agama Allah. Begadangnya dengan film, internet. Begadangnya dengan televisi. Nah ini, itu biasanya makannya suka sama syaitan itu. Nginepnya juga sama syaitan itu. Ayo kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan harus kita rasakan. Dan Anda akan menemukan karena Nabi yang mendidik. Nabi yang memberikan anjuran. Nabi yang memberikan kepada kita pengarahan. Di balik itu semua ada kekuatan yang Allah berikan. Lakukan, nanti Anda akan menemukan jawabannya. Wa an Hudzaifah, lanjutannya adalah dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala Sayyidina Hudzaifah bercerita, kunna idza hadarna ma Rasulillah ta'aman lam nadha aydina hatta yabda Rasulullah. Kata Sayyidina Hudzaifah, kami itu kalau makan bersama Rasulullah, kami tidak akan meletakkan tangan kami sampai Rasulullah memulai makan. Itulah adab dan tata krama. Biasanya kalau kita makan bersama itu noleh kiri kanan. Mana yang paling tua dan mana yang paling mulia secara lahir. Paling tua, silakan biasanya. Duluan. Ya. Tapi kalau ketemu orang tawaduk semuanya kayaknya enggak makan nanti jadinya. Semuanya harus merasa. Kalau sudah merasa beruban ya bismillah mulai dulu gitu aja. Merasa tua. Tawaduknya nanti sudah. Memang semua ingin memuliakan yang lebih tua atau yang lebih mulia atau gurunya atau yang dimuliakan oleh Allah secara lahir di dunia, maka dia hendaknya memulai. Nah ini adabnya, mereka tidak akan berani makan kecuali Rasulullah sudah memulai. Fayadau yadahu. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya terlebih dahulu. Rasulullah mulai, baru yang lainnya mengikuti. Wa inna hadarna ma'ahu marratan. Dan sesungguhnya kami pernah hadir bersama Rasulullah pada suatu ketika. Ta'aman, makan bareng dengan Rasulullah. Oh, indahnya makan bareng dengan Rasulullah. Keberkahan ada di makanan tersebut. Keberkahan dengan kedekatan Rasulullah. Baik. Secara fisik kita mungkin tidak bisa saat ini. Akan tapi mari secara batin kita bersama Rasulullah. Secara fisik Rasulullah sudah wafat. Akan tapi batin kita bisa bersama Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam makan dengan Rasulullah. Seolah-olah kita makan dengan Nabi. Hadirkan sunnah Nabi di setiap hidangan yang ada di hadapan kita. Ini termasuk di antaranya. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Ada budak perempuan yang biasa melayani di rumah Nabi, tiba-tiba datang. Ini gambaran indah cara makan Nabi, tidak pernah membedakan antara pembantu dan bos. Pembantunya di pinggir pojok sana. Kalau di rumah makan, pembantunya suruh megang bayinya, bosnya makan enak-enak, pembantunya suruh ngiler lihat makanan. Masya Allah, innalillahi, mana perasaannya orang itu? Tidak akan mengurangi rizkimu. Tidak akan menurunkan martabatmu. Sopir dipisah kadang-kadang. Tidak seperti adabnya. Cuman ada memang sebagian sopir ingin praktis. Karena pengen istirahat. Ya sudah, makan sendiri suka-suka. Akan tapi bukan berarti karena kita pisah, kita bedakan. Mungkin begitu. Awas, hati-hati ya. Kita adab ya. Jangan sampai pembantu. Adab itu indah. Suami istri berdua. Pembantunya satu. Beli bakso dua mangkok. Pembantunya ngambilin mangkok dua. Pluk-pluk lihat. Cepat. Masya Allah. Teganya. Ya sudahlah mangkoknya. Pentolnya kan lima. Pentolnya lima sudah gini saja. Ambil mangkok yang ketiga. Kita nyumbang dua. Istri nyumbang dua. Kita dapat tiga. Yang membantu dapat empat. Hebat. Saya mikir, ketawa itu mikir tuh Bu. Kok bisa gitu ya? Ya itu hebat orang baik itu. Jangan terlalu dibedakan. Itu pendidikan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika ada orang yang punya rumah makan bercerita. Suatu ketika melihat pembantu yang hanya melihat sibuk dengan anaknya yang bandel kayak bapaknya. Sini sini. Wah, ini bosnya ini makan enak begitu. Selesai. Tidak pernah, mungkin gantian iya masuk akal. Setelah selesai, sudah disiapkan yang khusus. Gantian kamu sayang, gantian kamu wahai ibu atau siapa. Adab itu perlu. Dan juga nurani, perasaan. Masa bisa makan leb-leb itu ada orang lihat gak makan, kok tega? Ini gimana, wong dia yang masak setiap hari kadang-kadang. Benahi rumahmu. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat. Budaknya makan bareng bersama Rasulullah. Seorang perempuan, budak perempuan. Makan biasa. Seorang budak makan dengan Rasulullah. Masuk begitu saja, mau meletakkan tangannya, mau makan. Fadhahabat li tatu ayatah fit ta'am. Jadi langsung pengen masukkan tangannya. Pengen makan. Fa'akhad Rasulullah biyadih. Kemudian Rasulullah menyingkirkan tangannya. Tubaja a'rabiyun. Kemudian ada lagi a'rabi. Orang pegunungan. Rupanya Nabi ini akhlak yang kedua. Nabi itu senang kalau makan juga dengan orang lain yang dijadikan tamu di rumahnya. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak pernah mau makan kecuali ada orang luar yang dibawa ke rumahnya. Allah. Akhirnya apa? Ka'annama yudfa. Seolah-olah dia juga yang mendorong. Maksudnya mungkin karena pengen laparnya sehingga pengen buru-buru makan. Langsung mau makan ke hidangan yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadihi, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, antar dulu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu sudah enggak bisa makan bersamaku. Karena aku selalu baca bismillah. Cuman syaitan ngajak orang, barangkali ada orang yang ikut makan enggak pakai bismillah, saya ikut numpang, gitu loh kata syaitan. Kata Rasulullah, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yastahillu ta'ama, akan menghalalkan, maksudnya akan mengambil makanan, an la yudhkar ismullah, yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala alaihi waktu makan. Jadi setan itu akan bisa makan makanan yang tidak dibacakan bismillah waktu makan. Wa innahu, kemudian setan itu setelah tahu Rasulullah kalau makan dengan sahabat yang lainnya baca bismillah. Wa innahu, kemudian setan ja'a bihadil jariyah, datang dengan budak tadi. Itu yang membawa setan itu. Liyastahil labih, untuk numpang, barangkali ini pembudak ini enggak pakai bismillah bisa numpang deh gitu. Fa akhadtu biyadihi, kemudian aku singkirkan tangannya, jangan makan dulu. Wa ja'a bihadzal a'rabi, kemudian datang dengan orang a'rabi, orang pegunungan tadi. Ingin numpang juga itu setan, barangkali bisa makan bareng. Liyastahil labih, untuk bisa makan. Fa akhadtu biyadihi, kemudian aku singkirkan tangannya. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, kata Rasulullah. Nabi memberitahu dengan sumpah ya, jangan anda remehkan dan jangan anda main-main dengan apa yang disabdakan Nabi. Sudahlah anda percaya, adapun seperti apa hakikatnya, sudahlah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Allah, Nabi bersumpah, inna yadahu fi yadi, sesungguhnya inna yadahu, tangannya setan itu, fi yadi, berada di tanganku. Ma'ayadahima, membawa dua tangan tadi. Jadi setan tuh pengen makan dengan aku dengan membawa dua orang tersebut. Nah, ini maksudnya Rasul menjelaskan. Enggak bisa di tanganku sendiri, enggak bisa. Gara-gara ada satu yang enggak baca bismillah, akhirnya setan ikut makan. Makanya Anda jangan mau makan bareng sama orang yang enggak pakai bismillah. Itu pengundang setan untuk makan bareng dengan kita. Tsumma dzakara smallah, kemudian Rasulullah menyebut nama Allah, membaca bismillah dan diajari yang lainnya membaca bismillah. Wa akala, kemudian Nabi makan. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian juga wa'an Umayyah Ibn Mahshin as-sahabi radhiyallahu taala anhu, dari Umayyah, beliau berkata, kana Rasulullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jalisan, ada seorang laki-laki duduk. Kana Rasulullah jalisan, Rasulullah laki duduk. Wa rajulun ya'kul, ada orang laki makan. Nabi laki duduk, ada orang makan di sampingnya Rasulullah. Falam yusammillah, tidak membaca bismillah. Lam yabqa min ta'ami illa luqmatun, tidak ada yang tersisa kecuali hanya sesuap saja. Maksudnya lupa enggak baca bismillah ini kayaknya orang tersebut, sehingga makanannya hampir habis tinggal sesuap, lupa belum baca bismillah. Falamma rafa'aha ila fihi, tak taunya di terakhir waktu ingin mengangkat makanan yang terakhir, orang tersebut lupa dari awal enggak baca bismillah. Tinggal satu suap kok tiba-tiba membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nabi melihat orang makan itu, dia enggak baca bismillah. Tapi di saat tinggal satu suap rupanya ingat, aku belum baca bismillah. Kemudian orang tersebut membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah di awal dan di akhirnya. Fadhahikan Nabi. Nabi tersenyum, tertawa Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, mazala syaitanu ya'kulu ma'ah, tadi mulai awal setan makan bareng dengan dia. Falamma dzakara smallah, tatkala orang tersebut tiba-tiba membaca bismillah, istaqa'a, muntah itu setan. Ma fi batnihi, apa yang ada di perutnya setan. Jadi bikin muntah setan. Makanya tidak bisa menikmati, muntah dan pergi setelah itu. Tidak mengganggu lagi. Inilah kenapa kalau kita bisa membaca, kita dianjurkan membaca bismillah di pertengahan, agar berkah tetap ada pada kita, sehingga setan agar terseksa, tidak mengganggu kita. Bagaimana kalau makanan sudah dijaga akan aman, itulah menjadi makanan yang membawa kepada kita kekuatan ibadah. Kalau enggak pakai bismillah, berarti yang malas-malasan mungkin jarang bismillah kalau makan tuh, hanya kenyang saja, akhirnya kenyang ngantuk, bukan kenyang yang berberkah. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah juga, kita sambung sekali. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakulu ta'aman, makan makanan, fi sittati min ashabi, bersama 6 sahabat beliau. Faja'a Arabiyun, kemudian datang seorang pendatang baru, seorang pegunungan, orang desa datang. Fa akalahu bi luqmataini, kemudian dia makan dengan dua suap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, amma innahu lasamma lakafakum. Oh, rupanya ini Rabi mengatakan, kayaknya ada enggak baca bismillah kok. Buktinya ada yang enggak dapat, ada yang dapat cuma dapat dua suap, dia paling ganjil di tenggorokan itu. Nabi mengatakan, kalau seandainya kamu semua tadi membaca bismillah, niscaya akan cukup buat kalian semuanya. Diambil dari pemahaman ini, sebab keberkahan makanan adalah di saat kita membaca bismillah saat makan. Membaca bismillah saat makan. Hadis hasan sahih. Wa an Umamah radhiyallahu anhu, dari Umamah juga radhiyallahu taala anhu, dan Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza rafa'a ma'idatahu, ini setelah selesai makan. Setelah mengangkat, Nabi kalau mengangkat, ini bismillah dulu ya. Nanti doanya ada lagi pendidikan lanjutannya. Ini bismillah dok satu-satu, yang penting diamalkan. Setelah diangkat ma'idahnya, diangkat rampatan hidangannya, diangkat, qala, Nabi berkata, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, hamdan kathiran, pujian yang sangat banyak, yang sangat tayyiban, bagus, mubarakan, penuh berkah. Fihi, di dalam pujian tersebut. Jadi, Nabi setelah selesai makan, mengucapkan alhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan. ditambah ghairu makfiyin wala mustaghnan anhu rabbana. Membaca alhamdulillah ghairu makfiyin artinya apa? Dengan makanan yang bukan penutup. Ini doa itu. Artinya apa? Jangan bukan ini bukan makanan terakhir bagiku. Berarti aku nanti setelah ini insyaallah masih diberi makan lagi oleh Allah. Bukan makanan terakhir. Ghairu makfiyin, bukan makanan penutup yang mencukupiku, akan tapi ini makanan yang masih ada lagi makanan-makanan selanjutnya. Wala mustaghnan anhu, bukan makanan yang setelah itu aku tidak bisa makan lagi. Akan tapi ini adalah makanan yang setelah itu masih ada kesempatan bagiku untuk makan lagi. Ini doa. Jadi kalau ada orang, ini adalah makanan terakhirmu, berarti besok mati. Atau makanan yang wala mustaghnan anhu, makanan yang kamu sudah cukup setelah ini, enggak perlu besok makan lagi, impus. Lalu masuk rumah sakit dan mati. Ini doa. Jadi makanan yang membawa kesehatan kepada kita sehingga esok hari kita bisa menikmati makanan lagi. Dan kita masih terus diberi oleh Allah makanan. Ini doa yang dibaca. Jadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala mustaghnan anhu. Wala mustaghnan anhu rabbana, ini panggilan ya rabbana itu, ya rabbana, ya Allah. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi baca alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala mustaghnan anhu. Ya Rabbana. Wa an Mu'adz, dari Sayyidina Mu'adz, ini terakhir hadis tentang makanan untuk hari ini. Besok masih ada makanan lagi, jangan khawatir. Masih banyak makanannya. Wa an Mu'adz ibn Anas, dari Sayyidina Mu'adz ibn Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman, barang siapa makan makanan. Faqala, kemudian setelah selesai makan, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sambil dihadirkan syukur, segala puji bagi Allah. Allah yang bikin enak itu makanan atau apanya? Anda bisa merasakan makanan, makanan enak atau karena lidah kita yang coba kita bicara tentang nikmatnya makanan itu, karena lidahmu atau karena lidah kita atau karena makanan yang enak? Karena Allah yang bikin enak ya. Kalau dalam pepatah Arab tuh ni'mal udmi alju, paling enaknya lauk itu adalah lapar. Jadi kalau sudah lapar itu ya enak semuanya ya. Tapi kalau kita kenyang, biarpun itu makanan menu kesayangan kita, ya ntar aja deh, kan gitu ya. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menciptakan lapar untuk kita. Lapar itu ternyata nikmat ya. Alangkah banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Kalau ada orang tidak dikasih lapar itu masuk rumah sakit langsung. Makan enggak mau, habis badannya. Bahasa lain tidak nafsu makan. Sate jadi pahit. Ya Allah. Rupanya lapar juga jadi nikmat. Subhanallah. Maha kasih Allah. Baik. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Warzaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku makanan ini. Min ghairi haulin minni, tanpa usaha dariku. Bukan dariku. Wala quwwatin, bukan kekuatan dariku. Jadi aku berusaha ini pun Allah yang berikan kekuatan kok. Yang berikan usaha, yang memberikan aku bisa berusaha ini Allah. Modalnya juga dari Allah semuanya. Jadi baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau orang bisa baca doa ini, nah ini Anda baca atau tidak? Alhamdulillahilladzi at'amana. Biasanya nanti ada tambahan doa lagi, ini satu-satu dulu. Wasaqana, alhamdulillahilladzi amana wasaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku hadza. Wa razaqanihi, dan berikan rezeki kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya jerih payah dariku. Kalau orang baca ini apa faedahnya? Faedahnya adalah wufira lahu ma taqaddama min dambihi, Allah akan diampuni dosa kita. Para ulama menyebutkan dosa kepada Allah. Kalau dosa dengan manusia hendaknya kita minta maaf langsung. Repot dosa dengan manusia. Dosa kepada Allah. Mungkin pandangan kita yang kotor, mungkin kalimat-kalimat yang pernah kita ucapkan yang menjadikan Allah murka, itu menjadi sebab diampuni oleh Allah, Masya Allah, dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku dan memberikan kepadaku rizki, ini adalah tanpa jerih payah dariku. Baik, ini adalah pendidikan-pendidikan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata bukan sekedar kita sambung hati dengan Nabi, akan tapi di samping itu kita juga akan diampuni dosa kita. Dosa kita. Jadi kalau kita mengamalkan amalan itu, jangan hanya sekedar terpesona dengan iming-iming pahala. Itu kelas kita kuli. Saya bekerja pengen digaji oleh Allah. Bukan begitu. Akan tapi kita pengen naik pangkat. Karena kita melakukan ini semua karena pengabdian kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Bukan karena kita mengharap imbalan dan seterusnya. Sebab ada orang kelasnya kelas pekerja. Jadi kalau mau berbuat itu kalau sudah hitung pahalanya apa sih? Dan memang disebutkan Rasulullah namanya fadhail amal, keutamaan amal ini, keutamaan amal ini, keutamaan amal ini ada. Akan tapi kalau sudah pangkat Anda tinggi, Anda berbuat itu bukan karena itu, sudah enggak mikir, enggak perlu melihat ini apa sih? Wah, itu nanti bisa ngeremen. Wah, enggak ada keutamaannya itu. Lah kan begitu. Bisa jadi pertanyaannya, utama mana anak antara ini dengan itu? Biasa pertamaan di majelis ini. Antara amalan ini dengan amalan ini, lebih utama mana? Kalau sudah dari Nabi SAW, semuanya utama. Dan yang paling utama adalah di saat dia merasa sambung kepada Allah dan Rasulnya. Urusan pahala adalah nanti. Urusan pahala adalah nanti. Tapi berbicara tentang pahala juga ada. Sebab ada orang kelas ini. Maka Nabi juga menyebutkan, barang siapa melakukan ini akan diampuni. Barang siapa melakukan ini akan diberi ini. Barang siapa melakukan ini akan mendapatkan ini. Ada. Nabi juga menyebutkan yang demikian itu. Karena ada kelas yang masing-masing. Tapi kelas yang tertinggi adalah dia melakukan amal ini karena ingin sambung dengan Allah dan sambung dengan Rasulullah. Mari kita ambil pangkat tinggi ini. Lakukan ini semuanya. Maka tidak ada lagi yang meremehkan nanti. Ada bertanya, mana lebih bagus antara puasa Senin Kemis dengan makan dengan baca bismillah? Pertanyaanmu salah. Dari Nabi kok kamu beda-bedakan? Semua istimewa. Ada bertanya, wah ini saja deh, saya tidak mau pakai itu. Membaca bismillah waktu makan istimewa karena dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Alhamdulillah menjadi sebab diampuni dosa. Kurang apa pahalanya? Sebab diampuni dosa kita oleh Allah. Senin Kemis gimana? Karena itu sunnah Nabi, ya istimewa. Jangan dibanding-banding. Sebab yang menjadikan amalan itu istimewa adalah sambung hati kita dengan Allah dan Rasulullah. Itulah ikhlas. Yang menjadikan pahala semakin gede, bukan gedenya amal. Amalnya gede, tapi ternyata niatnya sempit. Niatnya kecil adalah kecil itu amal. Tapi kalau amalnya biarpun kecil, tapi niatnya gede dengan Allah dan Rasulnya menjadi gede. Jadi yang menjadi sebab besarnya sebuah amal, adalah sambung hatimu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan sahih. Hadis ini disebut sebagai hadis hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Tuhan kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian hadis yang beliau sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk mengamalkan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pendengar setia radioku, para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan tentang hukum sholat berjamaah bagi tetangga masjid, khususnya laki-laki baligh. Saya sering mendengar ustaz-ustaz bahwa hukum sholat berjamaah di masjid itu sunnah. Sedangkan makna sunnah di sini adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Namun saya juga sering mendengar tentang hadis-hadis ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di rumah, khususnya bagi tenaga masjid maupun ya khususnya laki-laki baligh. Kalaupun ada rukhsah, kategori rukhsah yang bagaimana yang sehingga kita bisa melakukan sholat fardu di rumah. Itu saja Buya yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, mohon penjelasan. Ada orang bicara bahwa orang meninggal dunia sebelum dihisab itu dosanya terampuni oleh yang ketiga hal tersebut, yang amal jariah, doa anak soleh dengan yang satunya apa itu lupa. Apa benar dosanya sebelum dihisab itu dengan amal yang ketiga macam itu terampuni dosanya? Terima kasih terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah keutamanya luar biasa besar. Kalau orang yang rindu kemuliaan tidak sholat berjamaah, mungkin dia tidak mengerti kemuliaan apa yang dicari. Sekali sholat jamaah yang dilakukan mendapatkan keutamaan sampai 27 kali lipat. Dan di dalam sholat berjamaah ini semacam ada jaminan akan diterima sholat kita karena bersama rombongan. Ini sholat berjamaah, tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka kita harus jujur di dalam menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah, dan kita himbau orang agar bisa sholat berjamaah di masjid. Akan tapi adapun hukum, harus kita juga jujur di dalam hukum, gimana hukum sholat berjamaah di masjid, atau secara umum bagaimana hukum sholat berjamaah. Kita harus kembalikan kepada apa kata ulama. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kita punya imam madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid selain sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah yang pertama fardu kifayah. Artinya kalau di masjid sudah ada yang melakukan sholat berjamaah, bagi yang lain tidak wajib melakukan sholat berjamaah. Pendapat lagi yang kedua dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Baik, ini yang harus kita sampaikan hukum. Begitu juga menurut madhab yang lain seperti madhab Imam Abu Hanifah, tidak pernah mengatakan madhab Abu Hanifah bahwasanya sholat berjamaah adalah fardu ain. Madhab Malik pun juga tidak mengatakan sholat jamaah adalah fardu ain, wajib bagi orang per orang. Hanya menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal saja yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib. Hukum harus disampaikan secara jujur. Jangan di saat kita ingin mengajak orang berjamaah lalu merubah hukum, lalu mencaci tetangga masjid, kamu tidak sholat, kamu kafir, kamu ini. Bukan begitu ajaran. Kalau Anda sebagai orang yang menyeru kepada sholat berjamaah, tetap seruan adalah seruan dalam himbauan yang istimewa, dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu. Bukan berarti kita langsung mengatakan, ini tetangga masjid gak sholat, fasik, munafik. Gak ada yang demikian itu. Nah, ini harus kita jujur tentang ilmu. Bahkan kalau kita ini adalah ilmu di dalam masalah sholat berjamaah. Cuma di sisi lain bagaimana Anda yang katanya rindu kemuliaan, pengen beramal banyak, sholat berjamaah sekali itu dengan sumbangan 2 miliar Anda itu gak ada apa-apanya. Masih menang sholat berjamaah kok. Cuma jangan membatalkan sumbangan lalu sholat berjamaah saja. Ini banyak kikir pelit nantinya. Salah paham lagi ini. Sholat berjamaah pahalanya besar. Tapi jangan dirubah hukumnya. Dan memang seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung kepada mewajibkan sholat berjamaah. Tentang kisahnya akan dibakar rumah oleh Rasulullah. Riwayat itu sebagian yang mengatakan adalah riwayat yang tidak bisa dijadikan hujjah. Karena tentang kekuatan hadis tersebut. Atau bertentangan dengan hadis. Biarpun hadis sahih, ternyata suatu ketika Nabi membiarkan orang tidak sholat berjamaah. Jadi kalau membaca hadis, tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak, biarpun hadis ancaman itu sahih, tapi suatu ketika Nabi juga memperkenankan, berarti di situ ada perlu ditarjih antara hadis ini. Mana yang lebih dulu? Tarohi, maksudnya mana yang lebih dulu, maka yang lebih dulu akan dijadikan hadis yang dihapus, dan seterusnya. Itu kerjaannya para ulama. Kesimpulannya, para ulama mengatakan seperti itu. Di dalam madhab Imam Syafi'i adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Sebagian mengatakan fardu kifayah, antara dua. Kalau Anda mengatakan sunnah yang sangat dikukuhkan, sholat sendiri tidak dosa. Tapi mana keimanan Anda, kerinduan Anda kepada pahala? Dan kami himbau kepada siapapun. Misalnya, termasuk ada Masya Allah, kita ketemu dengan kelompok orang yang menghimbau sholat berjamaah. Seperti saudara-saudara kita dari jamaah tabligh dan sebagainya. Itu adalah menghimbau dalam irama sunnah, tidak dirubah jadi wajib. Sebab di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu juga tidak ada kewajiban. Bukan wajib, bukan. Jangan dirubah, jangan sampai kita semangat mengajak orang lalu merubah. Nah, ini adalah khianat kita dengan ilmu, tidak bisa. Tetap kita katakan sunnah yang dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Allah fardu kifayah. Cuma himbauan kita adalah dari sisi bagaimana engkau orang yang beriman, katanya rindu kemuliaan, kok tidak sholat berjamaah, itu bagaimana? Dan di dalam mazhabnya Imam Ahmad saja mengatakan sholat berjamaah adalah wajib dilakukan. Wajib. Hanya disekatan apakah syaratus sehah? Hah? Kalau syaratus sehah, tidak sehah, tidak sah kecuali berjamaah. Atau syarat wujub, artinya wajib saja. Ternyata dalam mazhab Imam Ahmad sendiri, yang mengatakan sholat berjamaah wajib itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan itu syaratus sehati. Syarat sahnya sholat adalah berjamaah. Kalau orang tidak sholat berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Harus berjamaah. Kemudian, yang kedua dalam mazhab Imam Hambali sendiri, bahwasanya itu syaratul wujub. Artinya, salatmu kalau sendiri tetap sah, tapi kamu dosa. Karena tidak berjamaah. Kemudian setelah itu dibedakan apakah harus di masjid atau tidak. Ini pembahasan panjang. Anda bersemangat memakmurkan masjid, bagus, istimewa. Dan hendaknya orang seperti itu. Tapi tidak boleh Anda merubah hukum. Tidak boleh Anda merubah hukum. Yang semula sunnah lalu Anda jadikan wajib biar orang pada berangkat ke masjid. Dulu itu sudah ada contoh. Ahli ibadah yang masuki dunia hadis, wadda'ul hadis, pendusta hadis. Disebutkan pendusta hadis ini ceritanya begini. Ngelihat orang-orang pada berpaling dari Al-Quran. Disebutkan dalam ilmu mustalah hadis. Al-Quran kok pada berpaling, orang pada tidak senang dengan Al-Quran. Akhirnya ada seseorang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Dia tetap haram dan dosa di hadapan Allah. Karena apa? Berbohong atas nama Rasulullah. Hukum pun harus kita sampaikan demikian. Kecuali kita sudah berfatwa begini, saya ngikuti mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib. Ayo, wajib. La sholata fil masjid li jaril masjid la sholata li jaril masjid illa fi masjidin. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kalau di masjid. Para surah hadis pun syarah hadis menjelaskan la sholata kamilah, tidak ada sholat sempurna bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid, bukan sholatnya batilah, bukan tidak ada sholat. Itu selain dari mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kecuali Anda ikut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi dalam urusan ini luas. Maka Anda kalau menghimbau orang untuk sholat berjamaah, tanpa harus Anda merubah hukum lalu mengatakan, ini tetangga gombal nih. Nah, ini sudah kesombongan di hati kita. Karena kita sudah mentang-mentang sholat jamaah di sholat pertama, ini keluar menjadi sombong. Lirik orang, ini tetangga, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Hafalnya hadis itu, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Semua kelesinik mering oleh orang. Nah, ini hati kita yang kotor. Tapi di sisi lain kami himbau, Anda tetangga masjid enggak mau sholat ke masjid itu bagaimana? Iman Anda itu di mana? Kerinduan kemuliaan di mana? Apalagi kelas ustadz atau santri, Masya Allah. Kalah sama seorang pedagang yang insyaf. Dengar suara adzan saja bingung, kita sholat di mana? Sholat di mana? Allah. Mana keimanan? Mana kerinduan? Santri kok masih dioprak-oprak? Apalagi misalnya kelas ustadz, dimanapun Anda berada misalnya, apakah tidak malu dengan ilmu yang didapat? Sholat berjamaah sebisa mungkin. Kecuali memang Anda tertidur, Anda lupa, atau ini lain cerita. Akan tapi Masya Allah. Ini iman, ini urusannya. Urusan iman. Dan kami berbangga ada sekelompok saudara-saudara kita yang menghimbau orang untuk sholat berjamaah. Seperti jamaah tabligh dan sebagainya. Luar biasa. Itu hebat. Menghimbau untuk orang sholat berjamaah. Istimewa itu. Sebab orang pada malas sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah ada keberkahan di kampung tersebut. Ayo kita giat untuk sholat berjamaah. Tapi tetap jangan dirubah hukum. Anda pun tetap dengan senyum melihat orang belum sholat berjamaah. Ya khusnudon. Mungkin dia masih sibuk. Ini sudah bermasalah. Penyeru kebaikan ternyata dirinya tidak baik. Kemudian juga. Bagi Dan wanita pun juga sholat berjamaah di masjid juga bisa dengan syarat aman di tempat tersebut. Jangan seperti sebagian masjid perempuan enggak boleh datang ke situ. Lah ini salah lagi bablasan. Sisi lain, bukan kaum laki-laki saja yang disunnahkan itu. Yang disunnahkan adalah dikukuhkan juga itu bagi kaum wanita. Tentunya tempatnya tetap terhormat. Saya pernah masuk datu satu masjid enggak boleh perempuan di situ. Oh, enggak boleh perempuan. Wah, ini serem banget ini. Perempuan enggak boleh masuk di situ. Lah kalau masjidnya kecil, musolanya kecil tidak terhormat, bolehlah. Perempuan tidak boleh mah. Masuk kalau masjidnya gede, ya dibiarkan tempat pojok yang menarik, tertutup rapat, rapi, kemudian ada tempat wudhu yang khusus, barulah boleh. Kalau alasannya alasan syar'i misalnya, belum ada tempat wudhunya yang syar'i untuk wanita, belum ada tempat sholatnya yang tertutup buat wanita, maka boleh wanita kita halangi untuk ke masjid. Sebab Nabi sudah mengingatkan kepada orang akhir zaman yang bikin aneh-aneh itu. La tamna'u imana'u ima'akum anil masajidi. Jangan kau larang wanita-wanitamu itu masuk masjid langsung itu. Karena suatu ketika ada orang yang menghalangi perempuan masuk masjid. Tapi dibiarkan masuk mal, ini kan bermasalah. Nah, ini makanya yang suka melarang masuk masjid harus pertimbangkan. Kalau memang di masjid tersebut memang masjidnya kecil, belum disiapkan untuk wanita, wajar. Tapi masjid yang gede kok dilarang? Hanya salah pemahaman saja, ya. Tapi di sisi lain, wanita yang mau berangkat ke masjid harus terhormat Anda. Tanggalkan dandananmu yang bikin pusing orang itu. Minyak wangi pun disimpan. Minyak wangi untuk suamimu saja. Harum di depan suami, walang sangit di depan orang, enggak apa-apa. Jangan kebalik. Jadi tolong, ini wanita, hendaknya dia kalau datang ke masjid pun harus dengan terhormat. Menjaga kehormatan seorang wanita. Kemudian, ini saya tambah sekalian. Nah ini, yang sudah sering sholat berjamaah rapi, apakah sudah benar-benar mencukupi ilmu sholat berjamaahnya? Yang suka ninggal istrinya di rumah itu. Ini kadang-kadang dia semangat sholat berjamaah, istrinya ditinggal di rumah. Baik. Apakah sudah sampai ilmu ini kepada Anda atau belum? Nah ini, kami sampaikan. Di dalam akidah kita, dalam fikih kita, ini disepakati oleh empat madhab ya. I'adatu sholati bil jamaati. Mengulang sholat dengan berjamaah untuk nolong orang itu ada. Artinya begini, hei bapak-bapak yang sering sholat berjamaah itu. Yang rajin di masjid, jangan habis masjid ngobrol istrinya ketinggalan di rumah. Kalau Anda merasa punya istri, yang repot enggak merasa ini, pusing. Kalau Anda merasa punya istri, dan istri Anda dalam keadaan suci, yang sibuk dengan anak-anak Anda itu, jangan sampai dia tidak merasakan sholat berjamaah. Setelah Anda selesai sholat berjamaah, Anda pergi ke pulang ke rumah. Setelah sampai pulang ke rumah, Anda sholat dengan istri Anda. Anda mendapatkan keutamaan. Karena mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah untuk menolong orang adalah sunnah. Menolong berjamaah. Ini ada dua hadis Nabi. Yang pertama adalah kisahnya, ada dua orang datang ke masjidnya Rasulullah. Sampai di masjidnya Rasulullah ini duduk, tidak sholat. Setelah Nabi Assalamualaikum Salam, Nabi melihat orang ini kok duduk. Kenapa kamu tidak sholat? Waqad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Sudah sholat, fardu di rumah. Nabi mengatakan, kalau seandainya kamu masuk masjid, lalu kamu menekan sholat berjamaah, lalu kamu sholat lagi, maka itu jadi sunnah untukmu. Tidak usah nongkrong, diem, karena kenapa saya sudah sholat. Dengan catatan yang kedua, dengan apalagi bagi orang yang sholat pertamanya sendiri, ketemu jamaah, hendaknya bergabung dengan sholat berjamaah. Nah, hadis yang kedua ceritanya, ada orang datang ke masjidnya Rasulullah, sudah selesai sholat. Akhirnya bingung, toleh kiri, toleh kanan, sholat berjamaah sudah bubar. Kasih sayang Nabi, Nabi menawarkan kepada sahabat yang lainnya, man saya tasaddaq bihal darrajul fal yusalli ma'ah. Siapa yang ingin sedekah dengan anak orang ini, hendaknya nemeni sholat berjamaah. Ah, berebut sahabat Nabi. Jadi kita seperti sedekah, nemeni orang sholat berjamaah. Dan hendaknya kita hadirkan, kalau budaya di pondok sudah ada. Misalnya ada satu kawannya terlambat, lalu satu berdiri menemaninya. Dan dihimbau, yang belum sholat itu jadi imam. Jadi yang mengulang jadi makmum, itu himbauan. Tapi kalau suami yang pulang ke rumah, masa istrinya jadi imam? Ini aneh nanti. Ya, baik ya. Ilmu ini, hei orang yang sering rajin sholat berjamaah di masjid, apakah sudah kau perlakukan istrimu seperti ini? Lah ini. Makanya ilmu itu perlu tambahan terus. Jangan rajin sholat di masjid, tak taunya istrinya hanya suruh ngelahirin anak sama nyusuin saja. Nggak ngerti sholat berjamaah. Nah, ini ilmunya. Atau kalau memang tidak yang kedua, mungkin yang pertama. Artinya apa? sebelum Anda pergi masjid sudah ngomong sama istrinya. Mungkin masjidnya adalah sholatnya setelah 1/4 jam. Istrinya di rumah, yuk sholat dulu yuk. Sebelum pergi ke masjid, setelah mendidikan istri baru pergi ke masjid. Ini adalah pendidikan untuk sholat berjamaah. Dan berjanjilah Anda, jangan berani Anda sholat sendirian. Karena kalau sholat sendirian itu susah diterima. Dalam keadaan apapun, kalau Anda bisa ke masjid itu sangat utama. Jika ternyata Anda tidak bisa datang ke masjid karena satu hal, bukan karena Anda nganggur. Kalau Anda karena ada satu hal kesibukan, maka lakukan sholat berjamaah dengan siapapun yang ada di kiri kanan Anda. Dengan saudara dan kerabat, lakukan sholat berjamaah di rumah. Karena apa? Karena Anda punya udzur untuk pergi ke masjid. Baik, ini adalah hukum sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah masalah pengampunan, Bu, tidak ada hubungannya dengan hadis tersebut. Hadis tersebut bukan hadis pengampunan. Idza mata ibnu adam qata amalu. Kalau ada seorang anak Adam itu meninggal, maka ada tiga hal yang enggak akan terputus, yaitu sedekah yang pernah diberikan, bangun pondok, bangun masjid, itu terus mengalir. Ilmu yang pernah diajarkannya dan anak soleh yang selalu mendoakannya, ini bukan pengampunan. Ini adalah amal yang terus mengalir. Dan ternyata bukan ini saja, bukan hanya tiga, dalam riwayat sampai 7. Makanya ada orang yang dihafal hanya 3 tok ini untuk membantai orang agar tidak mengirim-ngirim doa dan sebagainya ini. Ada 7, diantaranya sumur yang pernah kita gali. Tanaman yang pernah kita tanam, lalu membuahkan apa saja, menjadikan sebab lindungnya orang, itu juga pahala mengalir banyak. Jadi itu adalah amalanmu. Jadi ini kisahnya adalah amalanmu itu semua akan terputus. Ya jelas dong, wong mati enggak bisa sholat lagi kan. Orang faham ini, enggak usah pusing. Amalmu. Tapi kalau amalnya orang bisa nyampe kepadamu dengan panjatan doa yang dihadirkan untuk Anda yang telah wafat, itu nyambung semuanya. Kalau amalmu, ya jelas dong terputus, kecuali beberapa hal. Di antaranya tadi, kalau kita pernah sedekah, lah ini orang cerdas, pabriknya enggak bisa ngirim pahala, sudah. Pabriknya enggak ngirim pahala lagi. Biarpun asetnya 6 triliun. Triliun itu berapa sih? Enggak pernah lihat duit triliunan sih. Baik. Itu enggak akan datang ke kubur, tapi apa yang Anda berikan itu akan sampai kepada Anda di saat Anda berada di alam barzah. Yang Anda sedekahkan, Anda bangun, dan itu hakikat harus Anda yakini. Harus Anda yakini ini semua. Anda yang jadikan, Anda berikan musala, hidupkan madrasah diniyah, itu semuanya akan mengalir itu semuanya. Ini bukan pengampunan. Adapun masalah pengampunan, ini di luar dari ini. Jadi bisa jadi Anda, semoga kita ini tergolong orang yang masuk alam barzah sudah enggak punya dosa. Saya enggak mau, saya sedikit pun saya takut. Semoga Allah mengampuni kita sebelum dicabut nyawa kita. Nah, akan tetapi, bagi ahli iman, beruntunglah Anda menjadi ahli iman. Siapapun yang ahli iman, jika dia punya dosa, maka di alam barzah dosa itu akan kebawa. Di padang mahsyar pun kebawa. Akan tetapi, bisa jadi kita di padang mahsyar sudah habis dosa kita. Kenapa? Karena setiap hari kita didoakan oleh manusia sejagat. Lihat khutbah Jumat berdoa, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi Anda sebagai orang beriman itu bisa jadi di alam barzah beberapa tahun sudah beres dosa Anda. Mungkin. Karena apa? Anda sambung dengan kaum muslimin. Anda di dunia punya cinta dengan kaum muslimin. Anda di dunia sambung hati dengan kaum muslimin. Tapi kalau Anda benci dengan kaum muslimin, enggak nyambung, tidak punya iman. Maka ayo kita rindu dengan kaum muslimin, rindu membantu. Berpikirlah Anda untuk berjuang untuk kaum muslimin. Untuk bagaimana membawa umat Islam ini kepada kejayaan. Bagaimana kita punya ide agar umat Islam ngerti agama. Maka ini yang sering kami serukan. Ayo kita masuk dalam program dakwah yang kami buat bersama kawan-kawan dan semuanya. Mulai dari media radio, televisi, pondok pesantren. Anda bergabung. Ini tujuan apa? Menghidupkan hati kita agar hati kita benar-benar menjadi hati yang beriman. Kalau seandainya kita punya dosa, mungkin di alam barzah semalam sudah beres. Tapi semoga kita di alam barzah enggak punya dosa lagi. Tapi ingat catatannya, Anda harus baik dengan umat beragama, umat Islam. Tapi kalau Anda punya masalah dengan umat Islam, na'udzubillah. Anda punya dengki dengan saudara, punya dengki, punya permusuhan. Itu yang menjadikan sebab hijab, karena Anda tidak cinta dengan orang beriman. Bagaimana doa orang beriman akan nyampe kepada Anda? Maka kunci paling penting ini, Anda harus baik-baik dengan umat Nabi Muhammad. Agar doa umat Nabi Muhammad sejagat, itu nyampe kepada Anda. Khutbah Jumat di mana-mana selalu mendoakan Anda kalau Anda mati. Maka di sisi lain, sering-seringlah Anda mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Kalau Anda mendoakan ayahanda Anda, itu bukan kepentingan ayahanda Anda, tapi kepentingan diri Anda semuanya. Anda sebagai anak, kalau Anda tidak mendoakan ayah Anda, maka ketahuilah yang mendoakan ayah Anda manusia sejagat. Maka kalau ada seorang anak tidak pernah mendoakan bapak ibunya, dia yang rugi. Karena dia tidak sambung, dengan bapaknya saya tidak sambung. Maka bisa jadi dia nanti tidak mendapatkan doa dari kaum beriman. Maka biasakan kita mendoakan orang yang beriman, dimanapun mereka berada. Yang hidup doakan, yang telah meninggal doakan, dan hadirkan ini makna. Jangan dikecualikan, kecuali bude saya yang kurang ajar, enggak ada. Kecuali tetangga yang kurang, enggak ada. Luas. Selagi Anda saat ini luas dengan doa Anda, maka doa seluas itu pun akan sampai kepada Anda. Pengampunan bukan dengan hadis tadi. Pengampunan insya Allah, asalkan Anda beriman, punya cinta kepada orang beriman, maka lihat setiap hari, kita setiap hari mendoakan. Kita mohonkan ampun. Ya, setiap hari mohonkan ampun. Astaghfirullahaladzim li wali wali daya walil muslimin. Tuh, dapat lagi. Berapa juta manusia, miliar manusia. Kuncinya adalah ayo kita kuatkan iman kita dan kita sambung dengan kaum muslimin. Agar doa mereka suatu ketika nanti nyampe kepada kita. Tapi ingat kalau doa itu belum diampuni oleh Allah, akan tersiksa di alam barzah. Tersiksa di padang mahsyar sampai nyebur ke neraka jahanam. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Buya, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukum mengikuti bisnis paytren? Karena banyak dari saudara kita yang sukses setelah paytren, Buya. Belum. Mana belum? Kita belum dikasih ini ya. Ini tidak koordinasi. Saya belum baca atau paytren itu seperti apa sih? Saya belum lihat dulu. Paytren itu tidak, belum tidak. Karena harus kita tidak akan berikan hukum apalagi ada sangkutannya dengan seorang tokoh, harus adil. Ini itu belum. Saya belum membaca seperti apa program itu untuk menghukum halal haram, kita harus tahu betul. Jadi langsung pertanyaan kedua. Kita harus tahu, enggak mungkin. Saya membahas halal atau haram. Saya ngomong halal di media ini akan diikuti oleh orang banyak. Saya ngomong haram juga akan diikuti. Jadi saya pengen tahu seperti apa paytren itu, seperti apa, kerjanya kayak apa. Saya pengen tahu buku panduannya kayak apa. Ya, karena ya. Itu ada sangkutannya dengan umat Islam yang banyak. Jadi ya. Jangan terkoboh-koboh kita mengatakan halal dan haram. Jadi saya pengen, mulai dari kemarin yang bertanya, saya belum sempat membaca seperti apa sih paytren. Karena itu adalah model bisnis baru, saya tidak ngerti. Jadi seperti apa. Kalau hukum jelas, hukum halal haram itu sangat jelas dalam fikih itu begini, begini, begini ada jelas. Cuman ini yang akan dihukum itu apa itu? Misalnya Buya, des-dus-des, hukumnya gimana? Saya ngerti apa des-dus-des. Saya harus tahu dulu dong des-dus-des itu apa. Misalnya, halal haram jelas hukumnya, para ulama sudah menjelaskan. Tapi ini apa itu des-dus-des itu? Saya harus belajar dulu. Al-hukmu ala syai'in far'un antasawurihi. Sebab jangan biasa kita mengeluarkan fatwa, kemudian di situ akan menjadi fitnah untuk orang-orang banyak. Baik, saya akan lihat dulu nanti ya. Seperti apa. Baik, Buya. Pertanyaan berikutnya, Buya. Dari saudara kita Aib Syaripudin dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya masalah bermakmum kepada orang yang berakidah mujassimah. Apakah sholatnya sah? Sedangkan yang kita tahu akidah tersebut menurut pemahaman kita itu keluar dari iman. Syukran Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujassimah adalah yang mengatakan Tuhan itu berjisim, berbentuk. Sehingga bisa saja nanti dihadirkan dalam hayalannya adalah seperti bentuk manusia yang tinggi dan seterusnya. Mujassimah. Mujassimah keluar dari iman. Kafir, maka sholat di belakang mereka adalah tidak sah. Tapi orang yang saat ini diduga mereka adalah pengikut mujassimah, tapi mereka bisa dibilang mujassimah tidak mau. Mereka dengan takwil, maka mereka adalah sesat, tidak kita katakan kafir. Ada akhir zaman ini yang mengatakan Allah bertangan, Allah bermata dan seterusnya, itu memang itu adalah ucapan kaum mujassimah. Tetapi mereka mengatakan mereka ingin menghindar dari menyamakan dengan makhluk, menyamakan Allah dari makhluk. Maka dari sisi ini mereka secara pemikiran adalah sesat, tapi untuk dikafirkan kita tidak bisa mengkafirkan dia. Karena dia bukan seperti mujassimah yang benar-benar mujassimah mengatakan Allah seperti bentuk seorang laki-laki yang berambut panjang, ini betisnya begini. Nah, ini adalah sering nonton film Ramayana sama Baratayuda nanti itu. Dewa-dewi itu naik kahyangan turun lagi ketemu ini. Itu tapi

masuk ke mujassimah, tapi setelah itu mereka ingin keluar. Masuk bagaimana? Menetapkan tangan dan seterusnya, tapi setelah itu dibikin keluar. Saya tidak mau seperti mujassimah. Maka dari sisi ini mereka tidak dianggap sebagai kafir, tapi mereka telah sesat di dalam berakidah. Jadi sholat di depan mereka sah tapi makruh. Selesai. Sah tapi makruh. Kita sholat di belakang orang yang akidah sesat, hukumnya makruh. Tapi sholat kita tetap sah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Cukup. Baik Bu ya, cukup Bu ya. Baik, insyaallah kita tutup dengan doa dan jangan lupa ada beberapa hal pengumuman. Pertama adalah himbauan untuk siapapun agar bisa bergabung dengan tim Al-Bahjah TV. Kita butuh tenaga-tenaga yang bisa membesarkan Al-Bahjah TV. Keahlian apapun yang ada sangkut pautnya dengan pertelevisian. Jadi, kami himbau untuk bisa bergabung. Karena betul-betul ini kita perlu meningkatkan kualitas-kualitas pelayanan kepada umat di dalam dunia multimedia. Kami ulang bahwa dakwah itu adalah tidak hanya dengan ceramahnya seorang ustaz, tapi dengan keahlian Anda. Contoh, ini selalu kami ulang-ulang, kalau seandainya kami harus berceramah, mengangkat suara paling lantang dan keras suara kami, itu hanya bisa didengar oleh 300 orang. 300, mungkin sepertiga pojok ini. Kemudian setelah itu, agar lebih luas lagi dibantu dengan mikrofon. Menjadi lebih dari 3.000, 4.000, 5.000. Seperti saat ini bisa sampai di ujung-ujung. Kalau ini dimatikan, lihat yang di sebelah sana sudah tidak dengar. Gini-gini ngomong apa. Ya? Berarti dari 300 menjadi 5.000. Seperti ini. Jadi 300 menjadi ribuan orang. Berarti ternyata yang punya kinerja, punya sound ini lebih banyak hasilnya daripada apa yang saya lakukan. Kami hanya 300, dengan ini menjadi berapa? 3.000 sampai 5.000, mungkin sampai 50.000. Kemudian saat itu dibantu lagi dengan media-media sosial, informasi, televisi, internet dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Maka termasuk nih TV online ini. Mungkin ceramah sekali didengar oleh jutaan orang. Ini gara-gara orang yang ngerti dunia IT, dunia pertelevisian. Maka Anda jangan ragu. Dengan keahlian Anda ternyata bisa sampai kepada Allah. Dan lihat dari 300 orang menjadi puluhan ribu bahkan jutaan, jauh sekali. Maka Anda jangan meremehkan keahlian yang Allah berikan kepada Anda, khususnya di dalam dunia media, multimedia, televisi. Anda segera sumbangkan. Sebelum Anda tidak berguna lagi, yaitu sudah tidak bisa gerakkan tangan, tidak bisa buka mata, tidak bisa berjalan, alias mati. Semoga panjang umur semuanya. Jangan mati kecuali sudah berjuang secara serius. Maka kami himbau untuk bisa berjuang di sini. Atau mungkin ada yang menyumbangkan alat sama. Termasuk pondok pesantren. Itu orang hebat, cerdas. Anda melakukan sholat ibadah dalam semalam, berapa rakaat yang bisa Anda lakukan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah. Itu kebanyakan sudah. Tapi ternyata jika Anda bergabung dalam pendidik pembuatan pondok pesantren semacam ini, lihat. Dengan ketulusan Anda, lihat. Setiap malam anak bangun jam 3. Bahkan ada yang setengah 3. Jam 3 sudah bangun. Mereka sudah membaca zikir, mengulang Al-Quran, sholat tahajud semuanya. Dan itu pahalanya akan ditumpangkan kepada Anda semuanya. Kalau Anda yakin, kalau Anda tahu makna ini, maka kami himbau untuk semuanya, kepada semuanya agar segera bergabung di dalam program dakwah yang kami serukan, yaitu pembangunan pondok pesantren. Segera bergegas. Jangan nunggu esok, karena esok belum tentu untuk kita. Alangkah banyaknya orang, sekarang seger buker, besok sudah mati. Nggak bisa lagi berinfak. Dan kalau mau berbuat baik, jangan Anda bebankan kepada anak Anda. Jangan berkata, nanti nak kalau saya mati sumbang ke pondok, giliran kita mati, anak lupa. Tambah beban buat sang anak. Kalau Anda ingin berbuat baik, hari ini aku berbuat baik untukku nanti. Termasuk yang punya tenaga, punya keahlian. Jadi kita ingin membuat pondok pesantren. Kita perlu lahan seluas-luasnya dimanapun tempatnya. Kemudian bangunan. Kemudian juga kita sekolah. Kemudian radio, televisi. Kemudian juga siapapun yang punya lahan-lahan bisnis untuk menggandeng orang agar bisa dakwah. Jadi kita juga menyeru ada orang masuk dalam wilayah bisnis. Kita ingin mengumpulkan pebisnis-pebisnis, maksudnya orang yang suka dagang. Tapi setelah kumpul bukan untuk dagang terus, sisihkan waktunya untuk bisa belajar agama agar selamat. Apapun kita harus masuki. Jadi segala perkumpulan hendaknya kita masuki untuk diajak masuk pada wilayah kemuliaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ada pengumuman. Oh, sunatan masal, insya Allah tanggal ini sunatan masal sebanyak-banyak. Serka mendaftar ke sini. Dan juga mohon doa, ini laki-laki dari tim televisi, mohon didoakan, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa memberikan mobil untuk spesial televisi. Memang untuk tim televisi belum punya mobil sendiri, seperti semalam harus naik kereta, kemudian telat, kemudian nah ini tim televisi pinjam mobil tim lain, divisi lain, sehingga kadang merepotkan divisi lain, karena divisi lain juga butuh. Memang mobil banyak di pondok itu mobil, tapi semua adalah sesuai dengan tim masing-masing, dan kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk minjamkan. Maka tim televisi semoga diberi oleh Allah, kalau perlu mobil yang gede sekali atau gimana, yang banyak, sekaligus bangun gedung studio televisi yang di depan ini. Mohon didoakan, kita ingin segera membangun gedung, dan semoga Allah mengirim ahli surga. Sudah, pokoknya Anda doa serius, Anda tinggal nunggu esok harinya. Saya mohon doa serius Anda di tengah malam. Kalau perlu doa Anda dengan sedekah, dan sedekahnya tidak harus ke pondok, sedekah fakir miskin, yatim piatu, orang lemah, ya Allah, gitu. Nanti akan dijawab permohonan Anda, Allah akan kirim ahli surga ke sini yang istimewa, dan Anda akan bingung nanti, oh kok bisa ya, kok bisa ya. Itu kan doa Anda, permohonan Anda saat Anda menangis di tengah malam meminta kepada Allah. Baik, ini saja. Untuk infak rutin, tetap infak rutin, jangan putus. Anda yang kami jadikan sebagai penyambung antara kami dengan Anda, infak rutin, wajibkan diri Anda untuk bisa infak minimal 1.000 rupiah. Masih ingat kemarin ada ibu yang gak bisa datang ke sini gara-gara tim tidak datang ke sana, sampai ibu itu mau pinjam Buya, ya saya pinjemin nanti, pinjam 1.000 rupiah, 2.000 nanti hitungannya. Jadi intinya adalah Anda sambung, biarpun hanya 1.000 rupiah per bulan, berarti Anda setiap hari ingat dengan pondok, saya harus beri ke pondok 1.000 rupiah, sambung, minimal. Dan jangan Anda tidak masuk dalam wilayah ini. Saya ingin Anda itu, karena kita tidak ngerti apa yang terjadi di esok hari, karena bisa jadi Anda esok hari menjadi orang kaya raya. Kalau sudah menjadi kaya raya, tidak pernah punya ikatan, loss Anda, lepas menjadi kaya masuk neraka, na'udzubillah. Tapi karena Anda punya ikatan, wah saya punya kewajiban 1.000 rupiah per bulan, biarpun Anda sudah triliunan masih ingat, maka Anda selamat. Anda diikat, kemanapun Anda pergi masih diikat. Itu yang kami rindukan. Jadi Anda bergabung, setelah itu jangan terpisah. Sampai kapan? Sampai kita semua mati menghadap kepada Rasulullah, kepada Allah, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan kita punya program kebersamaan seperti ini. Ingat, infak rutin, daftar. Saya ingin infak rutin setiap bulan ya. Kalau Anda 1.000 rupiah per bulan, tidak boleh bayarnya 100.000 untuk 100 bulan. Nah, nanti Anda 100 bulan sudah lupa dengan pondok. Sebulan ya sebulan. Kalau 100.000 ya untuk sebulan. Kalau 1.000 ya untuk sebulan. Karena intinya apa? Anda terus ingat terus, sambung terus. Bukan langsung pakai dirapel. Saya nanti takut lupa. Tidak, satu ya satu. Tujuan kami adalah Anda. Yang kami butuhkan adalah hati Anda. Yang kami rindukan adalah hati Anda untuk bisa bergabung dengan program kemuliaan di sini. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Kami mohon ya Allah, sambungkan hati kami kepada baginda kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami dan Engkau yang menguasai jasad kami. Kami ingin pandangan kami adalah pandangan kekasihmu Nabi Muhammad. Pandangan cinta dan kasih kepada sesama kami. Dan kami ingin, ya Allah, langkah-langkah kami langkah kekasihmu Nabi Muhammad. Ingin cara makan kami yang menyambungkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin semua yang kami lakukan sambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, ingatkan hati kami, ya Allah. Agar kami bisa menggerakkan anggota tubuh kami dalam irama mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kelak kumpulkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, rindukan kami, Ya Allah, dengan segala kebaikan. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Kami mohon, Ya Allah, jadikan kami, Ya Allah, penyelenggara kemuliaan seperti ini. Maka kami mohon, jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang tulus dan ikhlas. Kami mohon semua dari kami yang hadir, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan ajaran ini. Kami mohon, Ya Allah, gabungkan kami dengan program kemuliaan umat kekasihmu Nabi Muhammad, program kemuliaan umat kekasihmu Nabi Muhammad, dan jangan kau tinggalkan kami Allah. Dan kami mohon Ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat Ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan Ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka yang telah berjuang bersama kami Ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka Ya Allah. Kembalikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri dan anak keturunan mereka di dunia dan di akhirat Ya Allah. Jaga mereka, dan kami mohon Ya Allah, Ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka semua Ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua Ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab kehinaan Ya Allah. Jaga mereka dari sebab-sebab kehinaan dimanapun mereka berada Ya Allah. Engkau Maha tahu di mana mereka Ya Allah. Kami serahkan kepadamu Ya Allah. Zaman mengerikan, zaman rusak, media-media membuat kerusakan di muka bumi ini. Kami mohon jaga anak-anak kami. Jika Engkau telah menjaga anak kami, maka tidak ada satupun yang bisa menjerumuskan Ya Allah. Dan kami mohon Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah. Ya Allah, tambahkan Ya Allah kasih sayang dan kecintaan kami kepada keluarga, kepada pasangan-pasangan kami Ya Allah. Jangan sampai Ya Allah, di antara yang hadir ini ada suami yang zalim kepada istri, kezaliman kepada istri, tempatnya di neraka-Mu Ya Allah. Jangan sampai ada yang hadir di sini adalah istri yang zalim kepada suami Ya Allah, karena kezaliman menghantarkan mereka kepada kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon Ya Allah, berikan kepada kami ketawaduan kepada pasangan kami, ketawaduan kepada sesama kami. Ya Allah, kami mohon berikan keindahan kepada kami di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan Ya Allah. Jauhkan kami dari makanan yang haram. Jauhkan kami dari riba. Dan kami mohon Ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini Ya Allah, yang masih berurusan dengan riba, yang masih haram dalam pekerjaannya, kami mohon Wahai Zat yang Maha Mulia, yang mengumpulkan mereka di sini adalah Engkau, maka kami mohon Ya Allah, entaskan mereka dari kehinaan riba, dari rizki yang haram, dan ganti dengan modal halal bersih penuh berkah Ya Allah. Dengan rizki yang luas Ya Allah, yang halal menjadi sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Engkau yang menguasai hati mereka. Dan kami mohon jauhkan kami dari dengki dan benci kepada sesama kami. Maka kami mohon Ya Allah, jika ada orang berbuat salah, menyakiti dan zalim kepada kami, kami mohon jangan hukum mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan solat. Rindukan kami untuk solat berjamaah Ya Allah, melakukan solat berjamaah agar kami mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, dan jauhkan kami Ya Allah dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu Ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah zina, kehinaan di dunia dan di akhirat. Kami mohon Ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon di majelis mulia ini bersihkan mereka Ya Allah, ampuni mereka, bencikan kepada zina, tutup aib mereka, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak Kau hukum lagi. Dan buka pintu halal untuk kami Ya Allah, pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu Ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon Ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu Ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.